Apakah boleh seorang laki-laki menikah tanpa seizin orang tua? Hukum asalnya boleh, karena laki-laki tidak butuh wali, tapi perempuan yang harus ada wali. Ya, namun dari kebolehan ini perlu dipertimbangkan banyak pertimbangan. Ya toh, secara kebolehan boleh, tapi dilihat dulu kenapa orang tua melarang. Ya toh, tidak dapat izin. Ya toh, satu, lah antum belum dewasa. Balik baru kemarin, sekarang minta nikah. Ya enggak diizinkan oleh orang tuanya. Kemudian naik pertanyaan, Ustadz, orang laki-laki boleh enggak nikah tanpa izin wali? Boleh, langsung nikah, kawin lari. Kan fidina azani Allah wa iyakum. Nah yang bagi, enggak seperti itu. Dilihat, kenapa kok enggak diperbolehkan oleh orang tuanya? Kan gitu. Ada pandangan-pandangan yang perlu dirinci. Kan fidina azani Allah wa iyakum. Ya, tapi secara umum hukumnya boleh kalau laki-laki. Nah,